صنع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، فمسلمين رحمني ورحمكم الله، شيخ ربيع حفظه الله تعالى من يذاكن بهو yang dimaukan oleh مصنف Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah dengan kalimatnya ya'rifuna rabbahum bisifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu ila akhirih, adalah ingin menjelaskan bahwa ahlu sunnah ashabul hadis dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala melalui sumber-sumber yang pasti, yang tidak ada sumber lain kecuali sumber itu, yaitu wahyu Allah dan tanzil dari Allah SWT dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa innama madaruhum ala nususil kitabi was sunnah, maka lingkupnya hanya pada nas-nas Quran dan sunnah. Fama asbatahu Allah wa rasuluh linafsihi asbatuh, apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dirinya, untuk Allah SWT, atibatu, maka ditetapkan. Wa manafahu Allah wa rasuluhu an rabbil alamin, nafahu. Dan apa yang dinafikan dalam Quran, dinafikan dalam hadis, mereka pun menafikannya. Apa yang ditetapkan dalam Quran dan sunnah, mereka tetapkan. Dan apa yang dinafikan, ditiadakan dalam Quran dan sunnah, maka ditiadakan oleh mereka. فَمَدَرُهُمْ عَلَى الْوَحْيِ, maka lingkupnya hanya pada wahyu. Dan wahyu ada dua macam, wahyu dalam bentuk Al-Quran dan wahyu dalam bentuk ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sungguhnya Allah berfirman وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, tidaklah beliau mengucapkan dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka semuanya dari Allah. Apakah Al-Quran yang langsung ucapan Allah SWT, ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW tidak mungkin berbicara kecuali juga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau alaihissalatu wassalam adalah mubaligh, hanya penyampai, menyampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna bab al-asma', والصفات توقيفي. Karena masalah asma dan sifat, sifatnya tauqifiyah. Amrun tauqifi, yang sudah baku. Wa minal umuril ghaibiyah, dan termasuk perkara-perkara gaib yang tidak mungkin diketahui oleh siapapun. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat. Tidak ada seorang pun yang bisa meraba dengan tangannya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengenali dengan panca inderanya. Tentang Allah adalah perkara yang gaib. Maka tidak mungkin akan tahu tentang Allah kecuali Allah sendiri. Atau yang diberitahu oleh Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La ya'lamuha illa Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Fama anzalahu Allah fi kitabihi min awsafihi wa asma'ihi 'azza wa jal yuthbitunaha. Maka apa yang Allah turunkan dalam kitabnya Al-Qur'an tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya, maka ahli sunnah ashabul hadis menetapkannya. Alal wajhi la'iq bihi. Alal wajhi la'iq bihi. Sudah kita terangkan. Dengan sisi yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Karena di dalam Al-Quran disebutkan sifat-sifat Allah dengan alfaz, dengan lafaz-lafaz yang kadang sama dengan lafaz-lafaz yang dipakai pada manusia. Seperti mendengar dipakai. Allah mendengar, makhluk mendengar. Demikian pula tangan, Allah punya tangan, makhluk punya tangan. Lafaznya sama, tetapi hakikatnya tentu saja berbeda. Tergantung penisbatannya. Kalau dinisbatkan kepada makhluk, ya sesuai dengan kemakhlukannya. Tetapi kalau disandarkan kepada Allah, tentunya sesuai dengan keagungannya. Khonibidina azakumullah, sudah sering kita sampaikan perkara ini. Khonibidina azakumullah, jangankan antara al-khaliq dengan al-makhluk. Antar makhluk dengan makhluk lainnya saja. Walaupun sama-sama dikatakan ini punya tangan, itu punya tangan, berbeda bentuknya. Tidak sama. Ini punya wajah, makhluk ini juga punya wajah. Kamu punya wajah, binatang juga punya wajah. Apakah kamu sama dengan binatang? Tidak sama. Antara makhluk dengan makhluk. Apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajhullah, wajah Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Dan pasti sesuai dengan keagungannya, kemuliaannya, ketinggiannya. Alal wajhi la'iq bihi. Dengan sisi yang pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita terima sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Min ghairi tahrifin wala ta'til. Min ghairi takyifin wala tamtsil. Tanpa empat perkara. Tanpa tahrif, tanpa ta'til. Tidak menyelewengkan makna, tidak pula menolak. Wala takyif, wala tamtsil. Dan jangan bertanya kayak apa. Dan jangan mempermisalkan. Jangan menyatakan seperti ini atau seperti itu. Falam yasluku maslakal jahmiyah wal mu'tazilah wal khawarij. Maka berarti ahlu sunnah ashabul hadis tidak menjalani jalannya ahlul ahwa. Tidak menjalani jalannya mu'tazilah. Tidak menjalani jalannya khawarij. Tidak menjalani jalannya jahmiyah. Tidak pula syariah. Yaitu jalan mereka, jalan penolakan sifat atau mentakwilkan sifat-sifat. Fayunkiruna annallaha istawa 'alal 'arsy. Contoh, mereka menolak, mengingkari bahwa Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Dengan alasan-alasan konyol. Alasan-alasan yang sok ilmiah. Ternyata hilmiah, khayal, mimpi kosong. Bahwasanya kalau menempati suatu tempat berarti dia seperti sifatnya benda. Benda itu memiliki masa dan menempati ruang. Bila akhir. Kamu ngomong apa? Ayat dalam Al-Quran bukan satu, ada tujuh paling tidak. Yang menyatakan bahwa Ar-Rahman alal arsistawa. Bahwa Ar-Rahman di atas arusnya maha tinggi. Belum lagi dengan sekian ayat yang mensifati Allah dengan aliyan maha tinggi. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi. Di mana kalau tinggi itu? Di atas atau di bawah? Jangan bodoh. Jangan berpura-pura bodoh. Dan jangan engkau tertipu dengan ahlul kalam, dengan permainan kata mereka. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Wa annahu yanzil ila sama'id dunya. Dan juga kita imani bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir sesuai dengan hadis yang mutawatir, yang sahih. Mereka mengingkari. Bagaimana mungkin Allah turun? Bukankah? Berarti, mana mungkin kalau sepertiga malam itu kan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, berarti Allah akan di dunia terus. Dibahas oleh mereka dengan akal-akalan mereka. Kamu tahu enggak Allah kayak apa? Ya enggak tahu sih. Khalas. Serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan serahkan pada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kalau Nabi menyatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya fi thulutsil lailil akhir. Apa kita katakan? Kalau Nabi berkata seperti itu. Kita katakan, amantu bik. Aku beriman kepada engkau wahai Rasul. Bahwa Allah maha tinggi di atas arusnya. Amanna bihi kullun min indi Rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Kenapa dibantah? Kenapa ditolak? Mereka juga mengingkari bahwa Allah yaji'u. Allah datang. Padahal ada dalam Quran. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ja'a rabbuk. Datang Rabb kamu. Mau apa lagi? Mau kita katakan datang itu maksudnya bukan datang begitu. Murid ta'wilkan kepada makna-makna lain. Ja'a itu maksudnya bukan datang. Tetapi maksudnya jangan pura-pura tidak tahu. Engkau mengerti bahasa Arab. Dan orang-orang Arab sejak dulu memahami makna ja'a yaji'u adalah datang. Apa itu datang? Datang itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Datang. Mendekat. Ikhwanuddin a'azakumullah. Kayak apa? Tidak tahu. Jawab, tidak tahu. Dan kita katakan, wallahu ta'ala a'lam. Kita diberitakan beritanya dari Quran oleh Allah SWT. Dan kita enggak diberitahu rinciannya. Maka imani globalnya, jangan sok tahu tentang rinciannya. Titik. Mengapa? Kalau kita sok tahu tentang rinciannya, kita akan sesat. Kita akan sesat. Mungkin begini, mungkin begitu, mungkin begini. Mungkin meresap ke langit dunia. Atau mungkin begini. Sudah. Cukup. Ucapkan, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ucapkan, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kamu dan saya dan seluruh manusia. Enggak ada yang melihat Allah di dunia ini. Tidak ada yang pernah melihat Allah di dunia ini. Sehingga jangan menebak-nebak kayak apa. Wallahu ta'ala a'lam. Maka lafallah, Allah tidak memberi beban kita, tidak mengharuskan kita merincikan kayak apanya, tetapi kita disuruh untuk percaya dengan Qur'annya. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Allah datang dan malaikat berbaris-baris. Wajib percaya, aman nabi. Selesai. Tidak diharuskan merincikan kayak apa? Tidak. Tidak ada perintah untuk membayangkan seperti apa, merincikan kayak apa, bahkan itu perkara bid'ah. La tukayyifuna bi kayfin. Jangan kalian tukayyifun bil kayf. Qala wa anna lahu rahmah. Wa annahu yarda wa yaghdab. Allah memiliki kasih sayang, memiliki rahmat. Dan Allah bisa meridai siapa yang dikehendaki. Dan Allah membenci siapa yang dikehendaki. Ini juga sifat Allah. Yardha wa yaghdab. Wala yardha li'ibadihi al-kufr. dan Allah tidak ridho kepada hamba-hambanya kekafiran. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Mereka mengingkari. Ahlul kalam, Jahmiyah, Mu'tazilah, wa amsaluhum. Mereka mengingkari sifat-sifat ini. Tidak mungkin Allah marah. Tidak mungkin Allah ridho. Tidak mungkin masa Allah turun. Bagaimana mungkin masa Allah SWT memiliki tempat. Di satu tempat. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Bahkan marah-marah di mimbar, ngamuk-ngamuk kayak orang kesurupan. Kenapa kok marah-marah? Karena habis dengar radionya Ahli Sunnah. Salafi menyatakan Allah Maha Tinggi di atas arasnya. Marah-marah. Bagaimana mungkin Allah menempati satu tempat? Allah tidak di mana-mana. Allah di mana-mana dan Allah tidak di mana-mana. Ini persis kayak mereka-mereka yang tidak pernah bisa mendefinisikan satu tapi tiga, tiga tapi satu. Nasrani kan begitu. Ketika ditanya, bagaimana itu? Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Itu seperti apa? Enggak pernah bisa menjawab. Mereka juga sama, di mana-mana tapi tidak di mana-mana. Kaifa dzalik? Bagaimana itu? Kita bicara apa adanya. Allah berfirman bahwa Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Gemetar dia marah-marah. Bikin kajian khusus. Membantah, memaki, menghina antek-antek Saudi, mengatakan bahwa Allah di tempat ini, Allah di atas arsy-Nya. Allah tidak di mana-mana katanya. Ya tidak di mana-mana berarti tidak ada, Pak Ustaz. Gimana itu? Ya juga di mana-mana. Di mana-mana berarti banyak. Ini khodirin a'azakumullah. Keanehan mereka. Kita membaca Al-Quran, mereka marah. Gelisah. Gemetar. Jengkel. Persis kayak orang diruqyah. Kayak jin diruqyah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tidak. Allah tidak di atas arsy-Nya. Loh, saya sedang baca Quran. Kenapa marah-marah? Ini khodirin a'azakumullah, kasihan. Al-jahal, kebodohan telah merangsuk pada diri mereka. Padahal sangat mudahnya manhaj Ahlus Sunnah. Apa yang ada dalam Quran kita terima. Kayak apanya, wallahu ta'ala alam, tidak diterangkan, saya tidak tahu. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya harus. Bertanya kayak apa, tidak ada contohnya. Karena memang tidak akan ada yang bisa menjawab. Tidak akan ada yang melihat Allah, mau tanya sama siapa. Kayak apa itu? Kayak apa itu? Siapa yang akan jawab? Astagfirullah. Kaifa wasala haula ila dzalik? Bagaimana mereka bisa sampai ke tingkat itu? Menolak sifat Allah sekian banyak. Menolak datangnya Allah, menolak turunnya Allah ke langit dunia, menolak maha tingginya Allah di atas arasy-Nya, menolak tentang rahmat, menolak tentang sifat ridha, sifat cinta. Kaifa dzalik? Kaifa wasala ila dzalik? Al-jawab. Ada sedikit kalimat yang hilang. Selanjutnya, sallatu 'uqulahum asy-syaitan 'ala an-nusus al-qur'aniyah. Di antara sebabnya karena mereka menjadikan akalnya di atas syariat. 'Uquluhum syaitaniyah. Akal-akal setan mereka itu didahulukan, dipentingkan, diutamakan di atas nas-nas syariat. Di atas dalil-dalil Quran wa sunnah. Di situ kesalahannya. وَتَحَكَّمُوا فِيهَا. Kemudian mereka mulai menebak-nebak. Mereka-reka. Mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Kenapa susah-susah? Letakkan akalmu di bawah syariat. Selesai. Apa kata syariat? Aman nabihi. Bagaimana itu? Tidak tahu. Karena tidak diterangkan rinciannya oleh Allah. Bohirnya, lafadznya kita terima dengan maknanya. Setelah itu rinciannya kita katakan, wallahu ta'ala a'lam. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Loh, masa Allah punya tangan? Kayak apa tangannya? Tidak tahu. Ayatnya bilang begitu. Pasti sesuai dengan keagungannya. Tidak sama dengan tangan makhluk manapun. Kan selesai. mudah. Oh, itu menghinakan Allah, menyamakan. Tidak. Kalau engkau menyatakan Allah tidak punya tangan, itu menghina. Itu menghina. Karena itu adalah kesempurnaan. Bahkan Allah menyatakan dalam Al-Quran, wal ardu qabadatuhu yawmal qiyamah. Bumi dalam genggamannya yawmal qiyamah. Ya hadza, kalau Allah enggak punya tangan, genggam dengan apa? Was samawati matwiyatun biyaminih. Dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Kalau enggak punya tangan, digulung bagaimana? Ikhwanu billahi na'azakumullah. Walqulub baina usbu'ain min asabi'ir rahman, hati di dua jemari Allah. Kok ada tangannya, kok ada jemarinya? Akan bingung kamu nanti. Sudahlah. Yang jelas tidak mungkin demikian. Tidak mungkin seperti tangan makhluk, bagaimana mungkin bisa memegang seluruh ubun-ubun manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Tidak akan bisa dinalar oleh akalmu, akal saya, akal kita. Karena akal kita sekepel ini enggak akan bisa berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan mampu, enggak akan bisa. Sehingga apa yang dikatakan dalam Quran imani, apa yang dikatakan dalam hadis percaya, selesai. Selebihnya kita katakan wallahu taala a'lam. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Bagaimana mereka bisa seperti itu? Karena ternyata mereka lebih mengutamakan akalnya di atas naf-naf. Kemudian menebak-nebak. Hakamu ahwa'ahum wa'uqulahumul qasirah al-ajizah an ma'rifati anfusihim. Mereka menghukumi dengan hawa nafsu mereka, dengan akal-akal mereka yang pendek, akal-akal mereka yang lemah, yang ajizah, yang tidak mampu mengenali diri mereka sendiri. Apalagi mau mengenali Allah dengan akalnya. Diri mereka sendiri mereka tidak bisa kenal. Belum bisa mengenali sebagaimana mestinya. Tidak tahu kenapa kok saya bisa tiba-tiba besar. Pokoknya makan, minum, sehat. Sudah selesai. Nggak ngerti, nggak tahu. Yang saya pelajari di sekolah katanya makanannya membuat jadi besar. Minumannya, gizinya, dan sebagainya. Kok bisa begitu? Ya karena darah berputar. Mengedarkan oksigen dan makanan. Terus kok darahnya bisa berjalan? Ya karena jantung memompa. Jantungnya kok bisa bergerak? Ya nggak tahu. Bukan dia yang berkuasa sama sekali. Tangan saya mau menggenggam, saya mau buka, bisa. Jantungmu. Berarti sebentar aja. Terus jalan lagi. Kan itu punyamu. Iya, punya saya. Tapi bukan saya yang kuasa. Bukan saya yang kuasa. Dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berkehendak. Kalau Allah berkehendak berhenti, ya berhenti dia. Tiba-tiba. Qul inna a'udzubikumullah. Ini barakallahu fikum, mereka ajizah an ma'rifati anfusihim. Mereka tidak mampu memikirkan tentang diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka akan berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa bimbingan nusus, tanpa bimbingan Quran dan Sunnah. Fa adda bihim ila an yusbitu lillahi ma lam yusbithu li nafsihi. Akhirnya membawa mereka menetapkan untuk Allah perkara-perkara yang tidak pantas bagi Allah. Dan Allah tidak menetapkan untuk dirinya. Dan sebaliknya, menafikan dari Allah apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Kan aneh. Karena hanya memakai akal bodohnya. Hanya memakai akal pendeknya. Sehingga terbalik. Allah menetapkan sifat atas dirinya, mereka tolak. Enggak mungkin Allah di atas arasnya. Enggak mungkin Allah marah. Enggak mungkin Allah ridho. Enggak mungkin Allah punya sifat ini. Loh, ini ayat ditolak. Sebaliknya, yang Allah SWT menafikan dari dirinya, malah mereka tetapkan. Oh, ini hari Sabtu, Allah istirahat. Allah istirahat. Astagfirullah. Allah tidak pernah lelah, enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat itu. Wa ma masana min lughub, kata Allah, aku tidak pernah disentuh kelelahan. Ini Yahudi mensifati Allah dengan lelah dan istirahat di hari Sabtu. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadza min jahlihim, karena mereka mensifati dengan akal-akal mereka sendiri. Akhirnya mereka justru yusbitun ma lam yusbithu Allah li nafsihi, menetapkan apa yang Allah tidak tetapkan untuk dirinya, dan sebaliknya menafikan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Wal insanu la ya'rifu kayfa rakkaba Allahu khalqahu wa ma hiya ruhuhu. Manusia tidak mampu, tidak bisa mengenali kenapa atau bagaimana Allah ciptakan makhluk-makhluknya. Dan bagaimana bisa ada ruhnya. Dan ruh itu apa? Belum terbahas sampai hari ini. Silakan kampus manapun, belum pernah mereka berhasil menyimpulkan ruh itu apa. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, jawab, ruh urusan Allah. Dah. Kamu enggak perlu tahu. Itu urusan Allah. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, pada diri kita sendiri kita belum kenal. Ada di sini bersama kita, ruh-ruh kisahnya ada. Kalau ruhnya dicabut, mati. Ada seorang badui bawa untanya. Tiba-tiba entah kelelahan, entah sakit, jatuh, terduduk, mati. Terbaring. Dia keliling, mengelilingi keledainya. Terus mengucapkan syair yang panjang. Isi syairnya apa? Aku tidak melihat kekurangan pada keledai ini. Kakinya utuh, lengkap. Telinganya lengkap. Matanya, semuanya, tubuhnya. Tidak ada yang berkurang satupun. Kenapa dia bisa berubah keadaan? Tadi keadaan dia bisa bergerak, bisa begini, bisa begini. Sekarang dia berhenti, mati. Tidak bisa bergerak apapun. Apa yang kurang dari dia? Apa yang hilang dari dia? Ila akhirnya. Berpikir dia. Ini yang berkurang apanya? Kakinya masih lengkap. Kulitnya masih lengkap. Matanya masih lengkap. Semuanya masih lengkap. Apa yang berkurang? Kasihan nih badui, perlu dijawab. Ruhnya dicatut. Baik, apa itu ruh? Nah, ini yang dikatakan tadi. Kulir ruh min amri rabbi. Berarti kalian, kita ini ajizatun an ma'rifati nafsih. Kita ini tidak mampu berpikir tentang diri kita sendiri. Apalagi kita mau berpikir tentang Allah. Ya ahlil kalam, ya ahlil mantik, ya ahlil filsafat. Jadikanlah ilmu filsafatmu untuk urusi dunia, untuk urusi benda, makhluk. Jangan berbicara tentang Allah. Jangan berbicara tentang agama, tentang Allah. Agama dan sifat-sifat Allah sudah baku. Sudah tersebut dalam Quran dan Sunnah dalam bentuk yang lengkap dan tauqifi. Tauqifi artinya sudah dari sononya begitu. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa diganti. Dan kita tidak tahu kebenaran kecuali dari Quran dan Sunnah. Jangan sombong. Mencari kebenaran dengan ilmu filsafat. Mencari Tuhan katanya dengan ilmu filsafat. Kaya Syekh Nadim Al-Jisr. Khana ibn Nazakullah, apa jadinya? Sesat. Menyimpang. Qala hafizahullah. Berkata Syekh Rabi hafizahullah. Fa kaifa yatakallam 'anillah. Kalau dia tidak bisa memahami dirinya sendiri dan bagaimana Allah susun dirinya sampai bisa seperti ini, dan bagaimana wa ma hiya ruhuhu, dan apa ruhnya, kita enggak tahu. Fa kaifa yatakallam 'anillah? Maka bagaimana mungkin akan berbicara tentang Allah Rabbul Alamin bi'aqlihi al-'ajiz al-qasir alladhi ya'jiz 'an idraki nafsi? Bagaimana mungkin berbicara tentang Allah dengan akalnya yang lemah, akalnya yang tidak mampu berpikir tentang dirinya sendiri? Wa idraka asghar syai'in hawlahu, bahkan tidak mampu untuk berpikir yang lebih kecil, yang paling kecil yang ada di sekitarnya. In yaslubhumud dubab. Kalau ada lalat yang mengambil dari badanmu sesuatu, kamu rebut kembali. Bisa? Tak mampu. Da'ufa talibu wal matlub. Lemah yang meminta dan yang dimintanya lemah, makhluk dengan makhluk. Lalat lemah sekali. Kamu juga lemah. Buktinya kamu enggak bisa bela diri ketika lalat turun kemudian pergi lagi dari tanganmu. Ada yang diambil oleh dia. Bisakah kamu bela diri? Ambil kembali. Lihatnya aja enggak bisa yang diambil apa tadi. Apalagi mau direbut kembali. Khana bin a'azakumullah. Fala jarama annahum waqa'u fi misli hadha dhalal. Maka tentulah mereka akan terjerumus dalam kesesatan-kesesatan. Karena tidak akan mampu akalnya berpikir tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu, dan ucapan Imam Sabuni, bi sifatihi allati nataqa biha wahyuh wa tanziluh. Dengan sifat-sifatnya yang diucapkan di dalam wahyunya. Ya'ni allati nassa 'alaiha al-Qur'an. Maksudnya mengimani sifat-sifat Allah yang sudah disebutkan secara nas di dalam Al-Quran. Atau dipersaksikan di dalam ucapan Rasulullah SAW. Fa'inna Rasul alaihi salatu wassalam asbata lillahi sifatin. Karena Rasulullah SAW menetapkan untuk Allah sifat-sifat. Wa kathirun minal sifatil lati warad fis sunnah. Mawjudatun fil Quran. Dan kebanyakan sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis sahih ada dalam Quran. Wa idza nassa Rasulullah sallam ala sifatin lam tudzkar fil Quran. Kalau Rasulullah sallam menyebutkan satu sifat, sifat Allah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, wa thabata dzalika minhu, dan telah sabit riwayatnya sahih dari beliau alaihi salatu wassalam, bil asanid as-sahihah, dengan sanad-sanad yang sahih, fa innahu yajibul iman bihi, maka wajib diimani walaupun enggak ada dalam Quran. Kama nu'min bima warada fil Quran li'annahu alaihi salatu wassalam as-sadiqul masdud. Kita imani dari Rasulullah seperti kita mengimani dari Quran. Karena memang Rasulullah as-sadiqul masduq, yang jujur terpercaya tidak akan berdusta. Dan beliau alaihi salatu wassalam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka walaupun enggak ada dalam Quran, jangan berkata kita beriman pada sifat-sifat Allah yang di Quran saja. Oh, hadis kan dari Rasul, Rasul kan manusia. Sebentar. Memang manusia, tapi yuha ilai. Jangan lupakan potongan kedua. Yuha ilai, bukan manusia biasa. Sebagaimana Allah perintahkan nabinya untuk mengenalkan dirinya. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakan wahai Rasul pada mereka, aku basyarun mislukum. Aku manusia seperti kalian. Tetapi yuha ilayya, tapi diwahyukan kepadaku. Wahyu. Artinya barakallahu fikum, bahwa Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, enggak akan berani melainkan wahyu yang Allah wahyukan, apalagi tentang Allah dan sifat-sifatnya, apalagi tentang masalah zat Allah subhanahu wa ta'ala, enggak akan berani beliau berdusta atas nama Allah. Walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dia berdusta atas namaku, akan aku ambil dengan tangan kananku dan aku putus urat lehernya. Diancam oleh Allah dengan ancaman bunuh. Dan ini justru menunjukkan bahwa Rasulullah ma'sumun, karena sampai akhir risalah Allah masih menawarkan, apakah mau masih hidup terus atau akan kembali kepada Allah. Nabi menyatakan Ar-Rafiqil A'la. Bukan dibunuh. Diberi pilihan. Diberi ikhtiar. Maka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak berdusta. Makna ayat ini, dia tidak berdusta. Kalau dia berdusta akan aku bunuh dia, kata Allah. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Maknanya tidak mungkin berdusta. Sehingga ucapannya tentang Allah diterima. sifat-sifatnya yang mensifati Allah diterjemah. Wasunnah wahyun. Maka sunnah pun wahyu. Illa ma warada fi ba'dil istihadat. Kecuali apa yang tersebut dari beliau dari istihadat. Istihadat itu seperti kejadian perang Badar, ya Rasulullah. Kenapa engkau memilih tempat di sini? Apakah itu wahyu atau istihadmu saja? Kata Nabi, bukan. Ini istihadku saja. Kalau ini istihadmu, ya Rasulullah, sungguhnya aku punya usulan yang lebih bagus. Bagaimana kalau kita meletakkan pasukan kita di depan sana, agar sumur Badar di belakang kita. Kita yang kuasai sumur. Kata Nabi, betul. Diterima usulnya. Maka Nabi, maka Syekh Rabi mengecualikan. Kecuali al-istihadat yang seperti itu. Yang Nabi sendiri menyatakan bukan. Ini bukan wahyu. Lakin fi hadhil abwab. Tetapi masalah bab-bab sifat Allah. Bab tentang Allah begini, Allah begitu. Apakah mungkin itu dari istihad? Atau wahyu? Wahyu. La yasughu fihi al-ijtihad. Pada pas seperti ini, atau pada bab yang seperti ini, tidak boleh pakai istihad. Mungkin begini, mungkin tidak bisa. Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fi hadhil abwab laysat illa wahyan. Maka dalam bab-bab ini tidak mungkin kecuali wahyu. La dakhla lil istihadi fiha. Enggak ada tempat istihad di sini. Fabadul ahkami qad yajtahid fiha ar-rasul. Dalam beberapa hukum mungkin Rasulullah SAW beristihad. Alaihi salatu wassalam. Wa qad yajtahidu ba'dul anbiya. Demikian pula para nabi kadang-kadang beristihad. Sebagaimana istihadnya Daud alaihi salam. Ketika beristihad untuk menghukumi seseorang. Yang kambingnya memasuki kebun orang lain. Sampai kemudian diputuskan dengan satu keputusan ijtihad. Tetapi kata Sulaiman anaknya alaihi salam, kalau menurutku demikian, demikian, demikian. Kata Allah, fafahamnaha Sulaiman. Maka kami pahamkan Sulaiman. Artinya ijtihadnya Sulaiman benar, tepat. Ijtihadnya Daud alaihi salam salah ketika itu. Tapi berijtihad tetap istihadnya mendapatkan pahala. Berarti al-anbiya qad yajtahidun. Kadang mereka beristihad dalam masalah-masalah tertentu. Tetapi kalau berita-berita gaib tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang hari kiamat, tidak mungkin beliau menyampaikan kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan terjadi di hari kiamat. Dari mana beliau tahu kalau enggak dikasih tahu oleh Allah? Nanti akan muncul dajjal. Dari mana beliau tahu kalau bukan wahyu dari Allah? Walaupun enggak ada dalam Quran. Tetapi Nabi memberitakan akan munculnya dajjal. Tidak mungkin dari istihad. Karena perkara gaib. Nanti. Di akhir zaman. Dari mana beliau tahu sebagai manusia? Tidak mungkin beliau tahu sebagai manusia. Kecuali kalau diberitahu oleh Allah. Yuha ilaihi wahyan. Diwahyukan dengan wahyu. Wa qawluhu ala ma waradatil akhbaru bihi wa naqalathu al-udul thiqat. Kata muallif rahimahullah, sesuai dengan apa yang diriwayatkan dalam berita-berita yang sahih, dinukil oleh udul thiqat, orang-orang yang adil dan thiqah. Ini isyarat dari beliau, isyarat dari Syekh Abu Uthman al-Sabuni rahimahullah, al-imam al-alim, isyarat bahwa hadis dikatakan sahih kalau rawi-rawinya thiqah, terpercaya. Dan isyarat pula bahwa hadis-hadis jangan begitu saja diterima, tetapi harus diperiksa dan diteliti rawi-rawinya dengan ilmu jarh wa ta'dil. Dan itu berlaku sampai hari ini. Dan sampai yang akan datang. Bahwa riwayat diterima dari seorang thiqah. Yang adlun babit. Tetapi yang tidak thiqah, tidak jujur, tidak adil, tidak diterima riwayatnya. Walaupun qad yasdukul kadzub. Walaupun kata pepatah, kadang pendusta itu jujur. Kadang. Ya, walaupun dia pendusta besar. Tetapi kepada dokter enggak mungkin dia dusta. Mana yang sakit? Ini dok. Padahal di sini. Enggak mungkin. Pasti jujur dia. Kalau dia seduk. Al-kadzub. Tetapi apakah kita tolak semua kejujurannya karena dia pendusta? Iya. Kita tolak. Walaupun dia kadang-kadang jujur, salah sendiri. Kenapa dia menjadi pendusta? Sehingga kejujurannya pun ikut ditolak. Oh dia, tolak. Loh kan itu kebenaran, kejujuran. Kenapa ditolak? Dia pendusta. Bukan maksud saya, kalau misalnya ternyata itu hak. Bagaimana? Kalau mungkin bisa jadi, itu adalah hak. Kita tolak. Berarti kita nolak kebenaran dong. Kebenaran akan datang dari riwayat lain. Kita akan dapat kebenaran hak tadi bukan dari dia. Bukan dari kadzabun asyir. Akan datang dari seorang yang shadiqul masduq. Rasulullah SAW. Akan datang dari mereka para ruwatus siqat. Akan datang dari mereka-mereka yang udul. Kan begitu. Syubhat-syubhat tadi sering kita dengar dari hizbiyyin. Kenapa ditolak? Barangkali dia jujur kali itu. Taruh barangkali itu di belakang kamu. Jauh-jauh. Ihtimalat ada saja. Maka ikhwan fillah na'azakumullah kembali kepada kita. Qala Syekh Rabi hafizahullah. Ishtarata al-muallif fi qabuli ma nassa alaihi ar-rasul alaihi salatu wassalam min sifati rabbina an yanqulahu al-udul thiqan. Di sini muallif mensyaratkan, mengajarkan bahwa nas-nas dari Nabi SAW tidak diterima kecuali dari orang-orang tsiqah terpercaya. Yaitu hadis-hadis tentang sifat khususnya yang sedang dibahas dan juga hadis-hadis lain. Hadis-hadis tentang sifat tidak diterima kecuali yang yanqulahul udul tsiqah, yang dinukil oleh rawi-rawi yang adil dan tsiqah. Tentunya karena ini global, ringkas, beliau hanya berkata seperti itu. Adapun rinciannya, kata Syekh Rabi, thiqatun an thiqah. An thiqah, an thiqah, ila an yasil al-isnad ila Rasulullah SAW. Yang dimaksud, udulu thiqat, rawi-rawinya semuanya. Jangan, itu thiqah. Tapi dari seorang yang baik, ya namanya tidak thiqah, apa? Tidak sahih. Ya, sungguhnya thiqah, thiqah, thiqah. Cuma ada satu saja, cuma satu. Ya, tidak bisa. Hadisnya dikatakan dhaif. Karena ada kadzib atau ada kadzab atau ada yang dhaif. Khun ibn a'azakumullah. Sehingga yang dimaksud udul thiqat semuanya. Seluruh rawi-rawinya. Dari penulis-penulis hadis. Dari yang sebelumnya semuanya thiqah. An thiqah, an thiqah, an thiqah. An sahabah, an Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud. Fa idza jaa al-isnad. Kalau ternyata sanadnya datang dengan riwayat adlun tamu babti. Adil, sempurna hafalannya. Bersambung sanadnya. Tidak ada illat atau cacat. Dan tidak pula syad, tidak bertentangan dengan yang lebih sahih. Wajib qabul hadzal khabar, maka wajib diterima berita tersebut. Walau ahad, na'am. Walau ahad. Walaupun tidak mutawatir. Walaupun jalannya hanya satu atau dua jalan atau tiga jalan. Walaupun satu jalan atau dua jalan, aziz ataupun masyhur. Apalagi thiqah, apalagi mutawatir. Apalagi mutawatir. Tetapi Mu'tazilah berkata, kalau bicara akidah, enggak boleh pakai hadis ahad. Walaupun dua jalan, walaupun tiga jalan. Karena kalau belum mutawatir, belum meyakinkan. Masih dhanni, katanya. Fahadha batilun. Ini adalah pendapat batil dari Mu'tazilah. Ahlus sunnah qatibatan, ahlus sunnah secara keseluruhan, ahlul hadis, wa ashabul hadis, mereka semua sepakat. Bahwa riwayat, kalau diriwayatkan dari thiqah, tamu dhabti, an mislihi, an mislihi, an mislihi, sampai kepada Rasulullah SAW, muttasilis sanad, bersambung sanadnya, tidak munqati'. dan tidak muallal, tidak memiliki illah-illah, cacat-cacat, dan juga tidak syad, tidak bertentangan dengan yang lebih sahih, wajaba qabuluhu, wajib diterima. Tidak berkata dalam akidah atau dalam ibadah, wajib diterima dalam akidah ataupun dalam ibadah, dalam akidah ataupun dalam akhlak, yajib qabuluhu, li'annahu ja'a min tariqin sahih, karena itu berarti datang dari jalan yang sahih. Laisa fihi inqita', tidak ada inqita'. Mungkin ada yang berkata, tapi syekhnya mengatakan udul thiqat, titik. Tidak berkata masalah munqati' atau tidak munqati'. Munqati' itu barakallahu fikum, yang ini rawi yang ini tidak bertemu dengan rawi yang itu. Maknanya di antara rawi yang ini dan rawi yang itu ada orang lain perantaranya. Dan perantaranya ini berarti tidak diketahui siapa dia. Siqah atau tidak siqah. Sehingga kembalinya kepada apa yang beliau katakan. Udulus siqat. Kalau munqati berarti ada satu rawi yang tidak jelas kesiqahannya. Tidak jelas apakah dia jujur terpercaya. Apakah hafalannya kuat atau tidak. Tidak diketahui. Itulah penyebabnya. Beliau hanya meringkas dengan satu kata saja. Udulus siqat. Yang adil dan siqah. Titik. Tentunya yang dimaksud adalah sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hajar dan para ulama yang lain yang membahas mustalah al-hadis, yaitu maksudnya adlun tamu dhabti an mithlihi muttasil sanad ghairu mu'allalin wala syad. Wa laisa fihi ghairu adlin, tidak ada di dalam rawi-rawinya orang yang tidak adil. Wa laisa fihi illatun wala syudud, yang tidak ada pula padanya cacat ataupun syad. Cacat itu sesuatu yang kadang-kadang membuktikan bahwa hadis itu palsu. Sebagaimana Yahudi turunan Bani Khaybar tiba-tiba menuntut. Kami menuntut hak kami di Khaybar. Bisanya, kata pengadilan. Karena kami mendapatkan hadis begini-begini-begini bahwa Yahudi Bani Khaybar itu memiliki hak ila akhir. Dari mana kamu dapat hadis ini? Qala haddatsana fulan an fulan, ini Yahudinya ahli hadis rupanya. Atau kalau bukan ahli hadis, pinter hadis. Pinter dusta. Dia susun sanadnya thiqah semua. Orang-orang hebat semua, bersambung semua. Karena memang dusta juga butuh ilmu. Dusta juga butuh ilmu. Dia kalau berdusta dengan sembarangan, rawi yang ini dengan rawi yang itu akan ditertawakan oleh dia. Ini kan rawi lebih dulu mati daripada dia. Bagaimana mungkin dia meriwayatkan dari sini? Kok dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang? Akan tertawakan. Tapi dia betul. Rincinya tepat. Dari ini ketemu ini. Ini gurunya siapa? Ini. Ini gurunya siapa? Ini. Tepat semua. Sampai kepada sahabat. Sampai kepada Rasulullah SAW tentang Khaybar. Ada satu yang dilupakan oleh Yahudi. Ternyata sahabat itu sahabat yang telah wafat sebelum Khaybar. Langsung dikatakan hadza muzayyab. Ini palsu. Bagaimana palsu? Rawi-rawinya semua thiqah. Begini. Iya. Tapi sahabat tersebut wafat sebelum Khaybar. Diam. Qanibirina'azakumullah. Ini ilatnya jelas sekali. Cacatnya jelas sekali. Dan para ulama, ahlul hadis, sangat jeli melihat cacat-cacat itu tadi. Ini hadis cacat. Ini memiliki sesuatu yang janggal. Bahkan dari bahasa saja, ada beberapa ahlul hadis yang menyatakan hadis dhaif. Karena bahasa ini bukan bahasa Rasulullah SAW. Yani bahasanya tidak fasih. Ini barakallahu fikum yang dikatakan dengan sya'a, dengan illah, mu'al. Wala syudud. Intafat hadihil ilal kulluha anhu fathabata amin nabi. Kalau tidak ada illat-illat dan tidak ada syudud, berarti benar-benar ucapan Nabi SAW. Kalau benar-benar ucapan Nabi, maka harus diterima. Harus diimani. Fanaqbaluhu li'annahu haqqun. Kita terima karena itu kebenaran. Wallahu amarana bittiba'i hadzal rasul. Karena kita disuruh untuk mengikuti rasul ini dan mentaatinya dan membenarkan berita-beritanya dan percaya dan mengimani apa yang disampaikannya. Alaihissalatu wassalam. Idza hakama al-ahadits fi wujub al-ittiba wa at-tasdiq wal iman biha hukm al-Qur'an. Wa man qala ghaira hadza faqad dhalla wa tah. Siapa yang menghukumi hadis-hadis dalam wajibnya mengikuti dan wajibnya membenarkan dan wajibnya mengimani, berarti dia telah menerapkan Al-Quran, menghukumi Al-Quran. Sedangkan yang berkata selain ini, maka dia sesat. Dhalla wa tah, sesat dan dia yatih, berjalan tanpa bimbingan. وطاعنون في أخبار الآحاد بأنها لا تفيد إلا الظن هؤلاء أهل الأهواء. Adapun mereka-mereka yang mencerca hadis-hadis dengan berkata bahwa hadis itu hadis ahad, tidak mutawatir, dan hadis ahad katanya tufidu dhan, hanya membawa dhan, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, dan dhan itu tidak membawa kebenaran sama sekali. Orang-orang yang seperti ini adalah ahlul ahwa, ahlul dalal. Kenapa? Karena Rasulullah SAW satu orang diterima oleh para sahabat. Tidak berkata, tapi ini beritanya dari satu orang, berarti ahad hadisnya. Tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada sahabat yang kayak Mu'tazilah. Alah, saya tidak mau terima, karena cuma satu. Saya butuh yang lebih dari satu. Ini khulilun azimullah, contoh yang paling jelas. Yang kedua, Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal juga sendiri. Kalaupun mungkin berdua, masih belum mutawatir. Kalaupun bertiga, masih belum mutawatir. Toh diterima. Dan enggak ada alasan untuk menolak. Khulilun azimullah. Dan masih banyak lagi bukti-bukti bahwa hadis kalau sudah sahih, diriwayatkan dari rawi yang adlun tamu dhabti, an mithlihi muttasil sanad ghairu mu'allan wala syadz, harus diterima. Adapun mereka para pencerca-pencerca dan menyatakan hadis ahad hanya memberikan dhon, memberikan keraguan, tidak memberikan keyakinan, fahadha ahlul ahwa. Haulai hakamu 'uqulahum hatta fil Qur'an, mereka menggunakan akal-akal mereka sendiri hingga masalah Al-Quran mereka takwilkan dengan akal-akal mereka. Nas-nas Al-Quran. Yani in kana min akhbaril ahadi radduh. Yani kalau beritanya, riwayatnya, hadisnya ahad, mereka tolak. Karena dianggap tufidu dhan. Karena dianggap hanya membawa dhan. Tidak membawa keyakinan. Fi za'mihim. Menurut anggapan mereka. Tetapi terus, apa yang diambil setelah itu? Yang diambil setelah itu pikirannya. Dia lebih parah. Pikiranmu itu jelas-jelas dhon, bahkan syak, bahkan waham. Waham itu yang kebatilannya lebih besar daripada kebenarannya. Kalau syak itu pas-pasan, mungkin iya, mungkin tidak. Kalau dhon, kadang-kadang bisa bermakna yakin. Bisa ghalabatu dhon, bisa bermakna yakin. Ikhwani bin a'azakumullah. Mereka menolak hadis-hadis ahad dengan alasan itu masih dhanni, tetapi kemudian mereka pakai akal-akal mereka yang penuh dengan waham, kekacauan, kekaburan. Wa in kana minal Qur'ani fadalalatuhu dhanniyah. Baik, wahai Mu'tazilah, ini beritanya bukan dari hadis ahad, dari ayat Al-Qur'an. Yang diriwayatkan secara mutawatir. Al-Quran juga sesungguhnya dengan riwayat. Tetapi riwayatnya mutawatir. Ya, riwayatnya meyakinkan, kata Mu'tazilah. Kenapa tidak diterima? Riwayatnya mutawatir, meyakinkan. Lafad-lafadnya meyakinkan. Kita terima lafad-lafadnya. Tapi maknanya, kan masih belum tentu. Bisa maknanya ini, bisa maknanya itu. Berarti apa? Dhanni. Masih mungkin-mungkin. Berarti tidak meyakinkan. Lafzuhu mutawatir wa ma'nahu dhanni, kata mereka. Astagfirullah. Dhanni lagi. Ditolak lagi oleh mereka. Memang mereka inginnya adalah menolak. Adapun permainan-permainan kata yang mereka ucapkan hanya alasan-alasan saja. Kata Syekh Rabi, kalaupun dari Quran, kalaupun dari ayat-ayat dalam Al-Quran, mereka berkata, fadalalatuhu dhanniyah, tapi pendalilannya dhanni, makna yang terkandungnya tidak jelas juga. Yata'awwalunan nus, kama ta'amalu ma'a kathirin min ahadithul sifat. Maka mereka mulai takwil-takwilkan maknanya. Maknanya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, ini masih dhanni. Masih mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Jangan-jangan maknanya yang ini. Seperti kalimat yad. Kan yad juga bisa bermakna kekuatan. Seperti ayat Allah, dal aid. Aid arti kekuatan. Qul inna a'udzukum Allah, ini adalah permainan-permainan kata mereka dan ini kepura-puraan mereka. Yad dengan aid jelas berbeda. Bahkan susunan hurufnya saja sudah berbeda. Dikatakan dal aid, memiliki aid, jadi memiliki kekuatan. Sedangkan yad, tangan. Qanibdina azakumullah. Qala, yata'awwalun, mereka selalu menakwil-nakwilkan ayat Al-Quran. Dan menolak hadis-hadis dengan alasan ahad. Awwaluha wa harrafuha. Mereka takwilkan, mereka tahrif. Ila akhir. Sayati al-kalam ala hadha insya'Allah bitafsil. Akan datang insya'Allah rinciannya masalah ini pada yang akan datang pembahasannya insya'Allah ta'ala. Selanjutnya. Ucapan musannif. Wa la ya'taqiduna tashbihan. Mereka ahli hadis, ashabul hadis, tidak meyakini adanya penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Dan mereka dengan tegas berkata bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam ucapan Allah, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ya iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ucapan tersebut ila akhirih. Ma hiya 'amdatuhum fi itsbati sifat al-yadayn. Apa dasar ashabul hadis mengimani bahwa Allah memiliki sifat tangan? Bahkan dikatakan yadain, dua tangan. Umdatuhum al-Quran wa sunnah. Dasar mereka mengimani bahwa Allah memiliki tangan adalah Quran wa sunnah. Dan berita-berita dari Rasulullah SAW. As-sadiqul amin. Yang jujur terpercaya. Alaihissalatu wassalam. Yang la yansiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Lakin yadahu laysat kayadail makhluqin, tetapi kedua tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk-makhluknya. Tetapi kan dua. Kita juga dua. Qul inna a'udzukumullah. Bahkan disebutkan dalam hadis kedua tangan Allah kanan dengan makna sama mulianya, sama tingginya. Sama maha mulianya, maha tingginya. Tidak seperti tangan makhluk yang kiri lebih jelek dari yang kanan. Yang kanan lebih mulia dari yang kiri. Itu makhluk. Tapi Allah SWT bahwa kilta yadayhi yamin. Kama rawa fil ahadis sahihah. Sebagaimana ruwiya di dalam hadis-hadis yang sahih. Ikhwani fi dinillah a'azakumullah, kembali kepada ucapan Syekh Rabi', hafizahullah. Laisa kayadai al-makhluqin, tidak sama dengan dua tangan makhluk, karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Fayuthbituna lahu yadaini 'ala hadzal asas. Maka ahlus sunnah menetapkan bagi Allah sifat tangan dengan dasar ini. yusbituna lahu yadaini la tushbih aidil makhluqin, bahwa mereka menetapkan sifat tangan bagi Allah yang tidak sama dengan tangan-tangan makhluk. Kama anna lahu sam'an wa basara, sebagaimana Allah memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, memiliki kekuasaan, kemampuan, wa irada, keinginan, kehendak, wastiwa, dan Allah di atas sesuatu, wa nuzulan, semuanya tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Pendengarannya tidak sama dengan pendengaran makhluk, penglihatannya tidak sama dengan penglihatan makhluk, kekuasaannya tidak sama dengan kekuasaan makhluk, kehendaknya tidak sama dengan kehendak makhluk. Makhluk memiliki kehendak. Allah memiliki kehendak. Apakah sama? Tidak sama. Ana urid wa anta turid. Wallahu fa'alun lima yurid. Kamu ingin sesuatu. Saya ingin sesuatu. Tapi Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. Yang terjadi selalu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita, belum tentu kehendaknya terwujud. Karena kelemahan yang ada pada diri kita. Sedangkan Allah maha kuasa. Fa'alun lima yurid. Qala, dikatakan, wastiwa'an wa nuzulan la tushbihu sifatan makhluqin. Turunnya tidak sama dengan turun makhluk. Istiwanya tidak sama dengan istiwa makhluk. Dipakai oleh orang Arab kalimat istawa. Ketika badui ditanya, aina fulan? Ternyata si fulan sudah ada di kendaraannya. Dijawab, qad istawa ala rahilati. Aina fulan? Oh, qad istawa ala rahilati. Dipakai kalimat istawa. Dia sudah ada di atas kendaraannya. Tetapi apakah sama Allah di atas arasnya dengan orang tadi di atas kudanya? Tidak sama. Laisa kamitslihi syai'. Walaupun pakai kalimatnya sama, lafadznya istawa, qad istawa ala rahilati. Tetapi secara makna tergantung yang diidhofahkan kepadanya. Kalau diidhofahkan kepada makhluk, ya seperti makhluk. Kalau diidhofahkan kepada Allah, ya tentunya sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwan ibn a'azakumullah. Wa nuzulan, juga turunnya Allah ke langit dunia. Tidak sama dengan turunnya si fulan dari mimbarnya. Tidak sama. Dan dusta yang berkata bahwa itu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa Allah turun seperti saya turun dari mimbar. Fahada kadibun wa iftira. Kadibun ala syekh. Ala imam. Kedustaan atas nama Syekhul Islam. Ibn Taimiyah rahimahullah. Kedustaan yang dihembuskan oleh ahlul bid'ah. Sirajuddin Abbas dan yang sejenisnya. Min mubtadi'. Min ahlul dalali wal ahwa. Kadzalika lahu yadani la tushbihu aidil makhluqin. Demikian pula tangan. Allah punya tangan tidak sama dengan tangan-tangan makhluk. Yang anehnya, mereka menerima sifat mendengar bagi Allah Ta'ala. Mereka menerima sifat melihat bagi Allah Ta'ala. Masya Allah. Tetapi ketika tangan ditolak. Alasannya apa? Nanti sama dengan makhluknya. Nanti sama dengan makhluknya. Masa punya tangan kayak makhluk. Tadi pendengaran, kenapa kamu gak berkata seperti itu? Wah, kalau mendengar, sama dong dengan makhluknya. Makhluk juga mendengar. Sama dong dengan makhluknya. Makhluk juga melihat. Unda, melihatan Allah berbeda dengan penglihatan makhluk. Jawab dengan jawaban yang sama terhadap masalah tangan. Tidak sama dong tangan Allah dengan tangan makhluknya. Kan selesai. Mudah. Kenapa dipersulit? Ini kontradiksi yang ada pada mereka. Jawaban mereka atas mereka. Jawaban mereka tentang masalah sam'an wa basaran. Jawaban mereka tentang sifat sama' dan sifat basar. Itu adalah untuk membantah mereka sendiri tentang masalah yad. Tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yujad fil khalqi min hadhihi man hadha sifatuh? Apakah ada makhluk yang sifatnya seperti Allah? Ta'ala Allah. An dhalika uluwan kabira. Maha suci Allah. Maha tinggi Allah. Setinggi-tingginya. Idh kama anna dhatahu la tushbihu dawatil makhlukin. Karena sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluk-makhluknya, maka demikian pula sifatnya tidak akan sama dengan sifat makhluk-makhluknya. Karena zatnya tidak sama dengan zatnya makhluk, maka tentunya tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Itu pasti. Falillahi yadani taliqu bi jalalihi. Maka Allah memiliki tangan sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya. Wa nassallahu tabaraka wa ta'ala annahu khalaqa Adam bi yadayhi, dan Allah sudah menyebutkan secara nassan sharihan di dalam Al-Qur'an bahwa dirinya menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Mau ditolak? Fa idza kanat al-yad bi ma'na al-qudra fama maziyatu Adam 'ala iblis wa 'ala ghairihi. Kalau saja kamu tafsirkan tangan itu sebagai kekuasaan, berarti enggak ada keistimewaan Adam alaihi salam di atas iblis. Iblis diciptakan oleh Allah dengan apa? Dengan kudrah, dengan kekuasaan Allah SWT. Adam katanya diciptakan dengan kekuasaan Allah juga. Ya berarti sama dong. Apa keistimewaan Adam di atas iblis kalau begitu? Padahal Allah menyampaikan kepada iblis sedang membanggakan makhluknya yang bernama Adam alaihi salam, bahwa Adam istimewa, diciptakan secara khusus dengan tangan Allah sendiri. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa semua makhluk diciptakan dengan kun, jadilah maka jadilah dia. Kecuali dia yang istimewa. Allah tanam pohon di Firdaus dengan tangan Allah sendiri secara langsung. Dan Allah ciptakan Adam langsung dengan tangannya. Adam diciptakan dengan tangan Allah secara langsung. Menunjukkan keistimewaan Adam alaihi salam. Maka ini yang disebut oleh Allah untuk Allah banggakan Adam di atas iblis. Ya iblis, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu untuk sujud penghormatan kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Artinya, wahai iblis, kamu itu di bawah Adam. Hormati Adam. Aku ciptakan Adam dengan istimewa, dengan kedua tanganku sendiri. Kalau yang lain Allah katakan, kun, jadilah, maka jadilah dia. Tetapi ini, dengan tangannya sendiri, Allah bentuk Adam. Kalau kalian menakwilkan maknanya tangan adalah kudrah, berarti enggak ada keistimewaan Adam alaihi salam. Sama dengan iblis diciptakan juga dengan kudrahnya. Qala, dikatakan selanjutnya dari Syekh Rabi' hafizahullah, bahwa kalau diciptakan dengan tangan, ditafsirkan dengan kudrah, maka apa maziyahnya bagi Adam alaihis salam? Apa keistimewaan Adam di atas iblis? Wali iblis hina idzin an yaqul. Kalau begitu tafsirannya, iblis akan menjawab, idza kunta khalaqta Adam biqudratik fa ana kadzalik khalaqtani biqudratik. Kalau urusan Adam diciptakan dengan kudrahmu, aku juga sama, diciptakan dengan kudrahmu. Kenapa aku harus sujud pada Adam? Iblis akan menjawab seperti itu. Karena tidak ada maziyah. Apa maziyahnya? Allah sebutkan maziyahnya. Aku ciptakan biyadaya. Aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Ini barakallahu fikum. Fannassu ala ikramillah li Adam biannahu khalaqahu min bainil makhluqat biyadayhi wa hadhi maziyatun 'azimatun lahu. Nah, ini dalil tentang pemuliaan Allah terhadap Adam alaihi salam. Allah ciptakan Adam dengan berbeda di antara makhluk-makhluknya, yaitu dengan kedua tangannya, dan ini keistimewaan yang agung yang Allah berikan. Allah istimewakan Adam dengannya. Amma idza fassarnaha bil qudrati fa aina al maziyah? Kalau kemudian ditafsirkan dengan qudrah, maka di mana maziyah Adam? Di mana keistimewaannya? Aina imtiyazuhu ala ghairihi? Mana perbedaannya antara Adam dengan yang lainnya? Dari malaikat-malaikat dan jin dan lainnya. Fa kana iblis bi imkanihi an yaqul. Kalau begitu iblis akan bisa berkata, Wa anna kadzalika khalaqtani biqudratik. Aku juga sama diciptakan dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Kenapa aku harus menghormati dia? Harusnya dia yang menghormati aku ila akhir. Fa nassahu ala annahu khalaqahu biyadayhi. Maka Allah sebutkan secara nas dalil yang jelas bahwa Allah ciptakan Adam dengan istimewa, dengan kedua tangannya secara langsung. Ini dalilun wadhih, dalil yang sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala yadinu taliqu bi jalalihi ayadai anna lillahi yadaini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan yang taliqu bi jalalihi, yang sesuai dengan keagungannya, dengan kesempurnaannya. Wa fi hadza tamyizun min Allah li Adam, dan ini keistimewaan dari Allah untuk Adam di atas yang lainnya dari makhluk-makhluknya. Maka malaikat-malaikat dan juga iblis disuruh untuk menghormati Adam alaihissalam. Wa idza qila lana, kalau ada yang berkata kepada kita, maka kayfiyatu yadain, kayak apa tangannya kalau tidak sama dengan kita, terus kayak apa bentuknya? Naqulu la nadri, kita jawab tidak tahu. Nu'min bi anna lahu yadaini haqiqatan, kita beriman bahwa Allah benar-benar memiliki tangan. Tsabitani lahu, yang benar-benar tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaifa kunhu, tidak tahu. Bagaimana bentuknya? Tidak tahu. Ma huwa kunhul yadaini wa kaifiyatuha, kayak apa bentuknya? Tidak tahu. Kaifa khalaqallahu Adam bihatainil yadain, bagaimana Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Hadza yarji' ila Allah, ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberitahu globalnya, kita tahu. Kalau kita enggak diberitahu rinciannya, kita tidak tahu. Yang kita tahu kita katakan, yang kita tidak tahu jangan lancang berbicara. Jawab saya tidak tahu. Kalimat la adri nilful ilm, kalimat saya tidak tahu itu sudah setengah ilmu, sudah separuh ilmu. Li'annahu amrun ghaibi, karena itu perkara ghaib. La ya'lamuhu illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuharrifuna al-kalam an mawadhi'ihi, dan tidak mentahrif ucapan-ucapan dari tempat-tempatnya. Bihamlil yadaini 'ala an-ni'matain, dengan menyelewengkan makna dua tangan kepada dua nikmat. Awal quwwatain, atau dua kekuatan. Kata Syekh Rabi, ini tafsirnya Jahmiyah. Menafsirkan ni'matain wa quwwatain. Wallahu lahu qudratun yakhluqu biha kulla syai'in wa laysa qudratain. Allah memiliki kudrah untuk menciptakan segala makhluk, bukan cuma dua kudrah. Ya qudratain, dua kudrah. Allah memiliki kekuasaan kudrah yang sangat sempurna, bukan cuma dua. Wa ni'mat wa ni'amuhu la tuhsa. Dan kenikmatan Allah enggak terhingga banyaknya. Kok cuma dua? Aku ciptakan dengan kedua nikmatku. Emang nikmat Allah cuma dua? Astagfirullah. Itu justru mencerca Allah. Kalian katanya ingin mensucikan Allah supaya tidak sama dengan makhluk, tapi justru engkau mencerca Allah, menyatakan nikmatnya cuma dua. Kenapa engkau wahai iblis enggak mau sujud pada Adam yang aku ciptakan dengan kedua kenikmatanku? Cuma dua kenikmatan Allah Ta'ala. Kedua kenikmatanku. Seakan-akan nikmatnya cuma dua. Aku pakai dua-duanya. Nikmat Allah la tuhsa, tidak terhitung banyaknya, tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Qul inna a'udzukum Allah. Innal insana dhalumun kafar. Memang manusia ini sangat zalim dan sangat kafir. Fata'wiluhum samjun mafdhuhun yukadzibuhu al-mu'allif bil Qur'an wa sunnah wal 'aql. Maka takwil mereka, tafsir mereka ini kacau, terbongkar kesalahan dan kejelekannya secara jelas. Didustakan oleh mu'allif dengan dalil-dalil dari Qur'an wa sunnah dan juga dengan akal. Wa hum yad'una anna 'indahum 'uqulan fa ina 'uquluhum. Mereka ngaku-ngaku punya akal. Mereka ngaku-ngaku orang cerdas, ahli filsafat. Mereka mengaku mahasiswa. Tetapi Mana akal mereka? Aina uquluhum? Hah? Aina uqulukum? Ya ahlal kalam. Nikmat Allah ada berapa? Ya memang bukan dua. Mungkin menciptakan Adam dengan dua nikmat saja. Bahasanya tidak begitu. Baca lagi. Bahasa Arabnya tidak begitu. Bahasa Arabnya, ya iblis, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadai. Kalau kalian artikan dengan kedua nikmat, maka maknanya seperti ini. Ya iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud pada Adam yang aku ciptakan dengan kedua kenikmatanku? Dengan kedua kenikmatanku. Artinya dua-duanya dipakai. Seakan-akan punya dua. Aina uqulukum? Nikmat Allah la tuhsuha. Disebutkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, enggak akan bisa kalian menghitung terhingga jumlahnya. Bukan cuma dua. Oleh karena itu, Syekh menyatakan jangan mentahrif dengan tahrifal Mu'tazilah wal Jahmiyah ahlakahumullah. Jangan mentahrif dengan tahrifnya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Semoga Allah membinasakan mereka. Indama yufassirun al-yadin bi'annahuman ni'matan wal-qudratan. Yaitu ketika Jahmiyah menafsirkan bahwa dua tangan itu dua nikmat, dua kemampuan, dua kekuasaan. Alisa hadha tahrifan? Bukankah ini tahrif? Menyelewengkan makna. Bal huwa tahrifun wa takhrifun fi nafsil waqt. Bahkan itu penyelewengan dan perusakan sekaligus. Kaifa takunu al-yadin bi ma'na al-qudratain? Karena bagaimana mungkin dua tangan ditafsirkan dua kemampuan? Allah kemampuannya sangat luas, bukan cuma dua. Wa min aina ja'ana anna lillahi qudrataini fil Quran? Tayib, dari mana kalian dapatkan dalam Quran bahwa Allah memiliki dua kekuasaan? Kekuasaan Allah maha sempurna terhadap segala sesuatu. Mana? Adakah? Anna lillahi qudrataini dalam Quran dan Sunnah ada? Inna allaha ala kulli syai'in qadir. Yang ada adalah kalimat Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Nasifuhu bil qudrah wal ilmi. Kita sifati Allah dengan kekuasaan yang mutlak. Kita sifati Allah dengan qudrah dan ilmu yang luas. Wala naqulu innahu mawsufun bi'ilmaini aw thalatha ulum. Kita tidak sifati Allah dengan hitungan dua kekuasaan, tiga kekuasaan, atau dua ilmu, tiga ilmu. Tidak. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah maha kuasa. Allah ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu maha kuasa. Wala naqulu huwa muttasifun bi'ilmin syamilin likulli syai'. Bahwa Allah disifati dengan sifat ilmu yang mencakup segala sesuatu. Dan kekuasaan Allah, kudrah Allah, yakdir biha ala kulli syai, yang maha kuasa untuk berbuat apapun, segala sesuatu. Wala ya'jizuhu syai'un fis sama'i wal ard. Yang Allah tidak terhalang, enggak akan ajiz, enggak akan lemah, di langit maupun di bumi, untuk menciptakan apapun. Karena Allah memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Lihat, dalam hadis, dalam ayat, selalu ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in qadir. Pernah mendengar? Ada dalam Quran dan Sunnah kalimat dua kekuasaan Allah. Ada? Tidak pernah. Berarti tahrif wa takhrif. Menyelewengkan makna dan merusak sekaligus. Dan juga khayal. Menambah sesuatu yang sama sekali enggak ada. La fil Quran wa la fil Sunnah. Yang terakhir, wala yukayyifunahuma. Dan jangan yukayyifunahuma. Jangan bertanya-tanya kayak apa, kayak apa, kayak apa. Ayushabbihunahuma. Atau mentasbih, menyamakan keduanya dengan tangan-tangan makhluk. Aila yushabbihunahuma bi'aidil makhluqina wala yukayyifunahuma fayaqulun yadullah ala al-kayfiyatil fulaniyah. Jangan berkata tangan Allah seperti ini, tangan Allah seperti itu. Limadha? Li'annahum mu'tasimuna bil kitab wa sunnah. Ashabul hadis tidak berani untuk menyatakan seperti ini dan seperti itu. Dan enggak bertanya-tanya kayak apa. Karena mereka mu'tasimun bil kitab wa sunnah. Karena mereka ashabul hadis berpegang dengan kitab wa sunnah. Fal Qur'an lam yukayyif fala nukayyif. Kalau Al-Qur'an tidak menerangkan kayak apa, maka kita pun tidak menerangkan kayak apa dan tidak bertanya-tanya kayak apa. Walam yumatsil fala numatsil. Al-Qur'an tidak mencontohkan, kita pun tidak mencontohkan. Al-Qur'an tidak mempermisalkan, kita pun tidak mempermisalkan. Karena berpegang dengan kitab wa sunnah. Wa nazzahallahu nafsahu 'anil mitsal wal amtsilah, dan Allah mensucikan dirinya dari permisalan. Faqala wa lam yakun lahu kufuwan ahad, enggak ada yang sekufu dengan Allah satu pun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, enggak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dia mendengar lagi Maha melihat. Karena tidak ada yang semisal dengan Allah, enggak ada yang sepadan, enggak ada yang sama, enggak ada yang sekufu, maka enggak boleh memakai permisalan. Ya tangan seperti kita punya tangan enggak bisa. Jangan. Atau menyatakan ini seperti apa yang ada pada makhluk atau seperti ini jangan. Walaupun permisalan-permisalan yang lain. Dalam masalah sifat-sifat Allah jangan memakai permisalan-permisalan. Fala nusyabbih dzatahu bidzawatil makhluqin, sebagaimana kita tidak menyamakan zat Allah dengan zat makhluk. Wala sifatihi bisifatil makhluqin, tidak pula menyamakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Wala yadaihi biaidil makhluqin, tidak pula menyamakan tangan Allah dengan tangan-tangan makhluk. Wala nukayyifuha, dan jangan pula mempertanyakan kayak apa. Wa naqulu ala kayfiyati kadza, atau berkata wah Allah seperti ini, seperti ini, seperti ini, jangan. Li'annana na'tasim bil wahyi, karena kita berpegang dengan wahyu dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fala naghlu, jangan kita ghulu ekstrim dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Jangan ghulu seperti ghulunya musyabbihah, menetapkan sifat Allah tetapi kebablasan dengan menyamakan dengan makhluk. Yusabbihuna Allah bi khalqihi, menyamakan Allah dengan makhluknya. Fayaquluna, mereka berkata, lahu yadun ka aidina, wa lahu sam'un ka sam'ina, wa basarun ka basarina, bahwa Allah memiliki tangan seperti tangan kita, memiliki pendengaran seperti pendengaran kita, memiliki pandangan seperti pandangan kita, istawa ka istiwaina. La, ini musyabbihah. Orang-orang yang ghulu ekstrim melampaui batas. Karena Allah sudah menyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Sudah menyatakan lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan sudah berkata, hal ta'lamu lahu samia? Apakah kau tahu ada yang sama? Yani nadhiran au niddan au syabihan. Makna samia maknanya nadhiran au niddan au syabihan. Fata'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira, maka maha suci Allah dari penyerupaan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahui. Ai nudara wa musyabihin, jangan kalian jadikan bagi Allah nudara yang sebanding, musyabihin yang serupa. Jangan. Maka tidak boleh memakai permisalan-permisalan. Allahumma illa permisalan yang dijuluki dengan aulawi. Aulawi itu seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa apa yang ada pada makhluk dari kesempurnaan, maka Allah lebih sempurna. Ini qiyas aulawi. Ya, kalau makhluk punya mata dengan yang tidak punya mata, mana yang lebih sempurna? Yang punya mata. Maka pandangan Allah lebih sempurna. Orang yang berbicara dengan yang bisu, mana yang lebih sempurna? Yang berbicara. Maka pembicaraan Allah, sifat